Halo, saya Awan, musik direkturnya Radio Ardan. Kalau ditanyain tentang program Ardan Group Award, ini adalah program tahunan yang dibikin oleh Ardan Group yang melibatkan 4 radio dan 2 kota. Jadi di Ardan Group Award ini berdasarkan hasil survei yang kita dapatkan di keempat radio berdasarkan dari program requestan keempat radio ini dan playlist yang telah disiapkan oleh MD yang diputar oleh penyiar, kita menyimpulkan bahwa ketiga artis ini layak untuk mendapatkan apresiasi dari kita sebagai insan radio. Salah satunya adalah Noah, yang mana dari Desember 2012 sampai dengan Desember 2013 itu mencapai total pemutaran sebanyak 9.125 kali. Oleh sebab itu, kami dari pihak Ardan Group memberikan award ini, plakat ini buat Noah. Mungkin satu hal yang perlu dicatat di sini bahwa kalau teman-teman di seluruh Indonesia punya band favorit masing-masing atau di daerahnya punya band favorit masing-masing, mungkin kalau kita bisa bilang bahwa Jakarta kalau Jakarta punya Slang, terus kalau Surabaya punya Padi, Yogyakarta punya Silaun Seven, Bali punya Superman Is Dead, mungkin saya sebagai warga Bandung, saya bangga punya Noah. Kudapan melintas bumi, kudapan merajai hari, kudapan melukis langit, dan kudapan buatmu berseri. Tapi kudapan melangkah pergi bila kau tipu aku di sini. Kudapan melangkah pergi, kudapan itu. Cerahkan aku, kau dapat buatku berseri, kau dapat buatku mati, kau dapat hitamkan pelangi. Tapi ku dapat melangkah pergi bila kau tipu aku di sini. Ku dapat melangkah pergi, ku dapat itu. Jadi buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, dan ku lihat warnamu. Oh, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu, biar ku lihat warnamu, dan ku lihat warnamu. Reza, kasih waktu sedikit, kita mau turun sedikit sebelum ref terakhir. point. What the fuck? Namu, kan ku lihat warnamu. Oh, buka dulu topengmu, buka dulu topengmu.